Khas terjemahan UI adalah bahwa bahasa Arab yang tentu mengandung kesusastraan Arab, balaghah, kemudian ditransfer untuk pembaca Indonesia, sehingga di antara ciri khas terjemahan UI adalah dengan rasa Indonesia dan tentu tidak merubah makna. Qasatul Qasas utawi kibab utawi ayat surat Qasas. Qasas maknane cerita-ceritane para nabi. Makkiyatun te surat iku bangsa Makkiyah. Illa innal ladzi farada 'alaikal Qur'ana la raduka ila ma'ad. Kecuali ayat innal ladzi farada 'alaikal Qur'ana la raduka ila ma'ad. Al ayat. Nazalat tumurun apa ayat innal ladzi farada bil juffati wa min juffah. Juffah niku mpun di luar Mekah. Wa illa alladzina atainahumul kitab, lan kecuali ayat alladzina atainahumul kitab bila qawlihi la nabtaghil jahiliyah. Wa iya sabkun awthamanun wa thamanuna ayah. Surat Qasas niku 88 atau 81 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Tasimim. Tilka ayatul kitabil mubin. Allah alamu bimuradi bidzalikis. Utai Allah itu dat sing langkung pirsa bimuradihi kelawan kersane Allah bidzalika kelawan tosimi. Tilka ehadil ayat utawi piro-piro ayat Quran iku ayatul kitab iku dadi ayat-ayate kitab. Al idhofatu ta idhofai bimakna min lan gumana min sifat kitab al mubini kang ngekei penjelasan jelas. Ciri khase Quran ngekei penjelasan ku jelas. Manane al mubini. Tegese kang ngetokno al-haqqa ing barang hak. Minal batili saking barang batil. Jadi barang hak iku ketok banget beda mek barang batil. Natlu alaika min nabai Musa. Natlu macano ingsun nakusu tegese macano ingsun alaika ngatasi sira Muhammad min nabai Musa saking critane Musa, khabari Musa. Tegese critane Musa Firaun lan Firaun. Oleh ku nyeritakno ning kowe Muhammad bil haqqi kelawan hak, ayi sidqi tegese bener, bener sesuai kejadiane. Li kaumin kedhe kaum, li kaumi yu'minun kedhe kaum sing iman, ayi li ajlihim tegese krana kaum sing yu'minun. Li anakum krana sak temne kaumin sing yu'minun ku al muntafiun sing ngalam manfaat bihi binabai Musa atau bihi bil haq. Inna fir'auna satamna fir'aun iku ala iku kumo luhur sapa fir'aun ta'azzuma tegese sombong sapa fir'aun fil ardi ing dalam bumi ardi misra tegese bumi Mesir wa ja'ala lan gawe sapa fir'aun ahla ing pira-pira penduduk Mesir digawe syi'an ing pira-pira kelompok syi'ah nu nanti jamano syi'ah ing pira-pira kelompok syi'an tegese ing pira-pira kelompok fir'aun tegese pira-pira kelompok fi khidmati ing dalam ngitmai fir'aun yastat ifu melemahno sapa fir'aun taifatan ing sekelompok minhum saking ahli misra penduduk Mesir hum utai taifa sing dilemahno fir'aun iku banu Israel iku turunan-turunan Israel maksudnya turunan Israel sing urip teng Mesir idza bihu nyembele sapa fir'aun abna hum pira-pira anak lanange bani Israel al mauludina kang den lahirno wa yastahilan murid-murid sapa fir'aun nisa'ahum ing sing wedok sing lanang dipateni sing wedok diperbudak yastabki nategese natepno sapa fir'aun hinna ing nisa ahya'an hale urip likau liba'dil kahanati krana pengucape sebagian dukun wong tukang nyondro tukang nebak lagu maring fir'aun oleh ngucap inna maulud dan satune bayi lanang yuladu kang den lahirna sapa maulud fi bani israila ing dalam bani israel iku yakunu ana sapa maulud iku sabab zawali mulki kae dadi sebab ilange kerajaane jenengan innahu kana minal mufsidin innahu satemene fir'aun kana iku ana sapa fir'aun minal mufsidin setengah sange wong sing rusak kabeh bil qatli lan mateni wa khairi lan liyane qatl wanuri dulan kersana sapa ingsun maksud ini dawuhe pangeran sing boten hikayat wanuri dulan kersana ingsun annamun na ento paring ingsun ala ladina ing atase wong akeh ustutifu kang den lemahno sapa ladina fil ardi ing dalam bumi aku ngersakno wong sing dilemahno Fir'aun tak kei nikmat wanas ala humlan gawe ingsun hum ing alladina sutifu tak gawe a'immatan atau a'immatan ing piro-piro imam kitah kikil hamzah dan a'immatan wa ibdali saniyatiyaan a'immatan wong-wong sing dhisik dilemahno Fir'aun tak kei nikmat kemudian mereka jadi pemimpin ora sekedar selamat tapi plus jadi pemimpin yuk tada kang denut sopo bihim a'immah fil khairi ing dalam keapian wanas ala lam gawe ingsun hum ing alladina sutifu tak gawe alwarithina ing wong sing maris mulka Fir'aun ing kerajaan Fir'aun jadi ora sak marga ora sak kasta tapi malah jadi pewaris ketika Fir'aun tumbang wanumakina lan ngekei tenang ingsun utawa lan ngekei kukuh ingsun utawa ngekei napa corong Jawa iku ngamalane tak kasih ketetapan tak kasih kenyamanan lahu maring Bani Israel fil ardi ing dalam bumi ardi Misra tegese bumi Mesir wasyamilan syam wanuria lan merohna ingsun Fir'aun ing Fir'aun wa Haman lan Haman wa junud lan pasukane Fir'aun lan Haman lan mereka Fir'aun Haman dan pasukannya tak kasih tahu tak beritahu minhum makan yahdaru masih tak ngertikan apa yang mereka takuti ya wa fi qira'atin wa yara min si qira'ah ya rabbi fathi tahtaniyah wa ra wa ruf ila asma' lan rafa'na qira'a isim masalah sate kang telu sebagian qira'ah itu wa yara fir'aunu wa hamanu wa junudu ma minhum makan yahdaru wa yara lan akhire ngerti sapa fir'aunu fir'aun wa hamanu lan haman wa junudu malan balane fir'aun lan haman nah qira'e kita kan wa nuriya fir'aun wa haman wa junudu ma minhum saking kabeh ngerti main perkara kanu kang ana sapa ngake ya daruna kuatir sapa latine ya khofuna tegese kuatir sapa latine minal mauliji sanging bayi ala dikang ya dhagu kang dadi ilang apa mulku um kerajaane wong akeh Fir'aun sabalane ala yadihi ing atase tangane maulud wa awkhina lan paring wahyu ingsun wahya ilham min tegese wahyu ilham au mana min to wahyu liwat tuwu ila ummi Musa maring ibune Nabi Musa wawaw te Musa iku al maulud iku bayi sing dilahirno al maskuru kang den sebut walam yasyur lan biwila dadihi lan orang ngerti sopo wae biwila dadihi kelawan kelahirane Musa sopo huiru ukti sopo sa'liane dulur wedoke Musa ibune Musa takai ilham an ardi'i bo'yo nyusonia sirohi ing Musa faidha khifti mongko nalikane kuatir siro alaihi ngatasi maulud irupane Musa ni fa'alkihi mongko bua'o sirohi ing Musa fil yamming dalam segoro mana nih yang bakri tegesi segoro mana nih segoro itu memiliki ayin naili tegesi sungai ini wala takhofi lan ojo kuatir siro korkohu ing tenggelame Musa ya wala tahdani lan ojo susah siro di firokihi krono pisah Musa inna saat temen ingsun awai roh duhu bakal balan ingsun duhu Musa ilaiki maring siro wajah itu lan wong singgawi lan dat singgawi Musa digawi minal mursalina setengah sangi wong sing diutus kabeh Fardu adhu muka nyusoni sopa umu Musa hui Musa salah satu asyurin ing talung mula layap ki orang nangis sopa Musa wakofat nang kuatir sopa umu Musa alihi ngatasi Musa fawadu adhu muka ngeletakna sopa umu Musa hui Musa fitabudin ing dalam apa kotak nih nama jenis peti gitu mutalan ingkang den tutup bilkori kelawan kor kaya guna nani koru ini kalau sing tiga itu aspal nih kados aspal nih kados rian supaya air gak masuk rian rawan olim pokoknya nama kayak aspal sing nopo tir tebal niku min dakilin saking jero mumahatin kang den kai limek sapa lahu gede Musa fihi ing dalem dakhil nggih dikai kasur cara niki wa'ah laqad hulan munci sapa ummi Musa ku ing Musa wa'alqad hulan mung ana sapa ummi Musa ing Musa fi bahrin nail ing dalem sungai Nil lailan ing dalem wektu bengi falta koto hu mongko metu ihu ing nemu nggih hu ing tabut ae ditabut sapi kata laili ing isuke bengi sapa alu fir'aun sapa bala-balane fir'aun ahwanu fir'aun tegese pira-pira balane fir'aun awado hu mongko ngletakno sapa alu fir'aun hu ing Musa bena Musa menon nggih hu ing Musa bena ati ana ing ngarepe fir'aun wa fatahalan buka sapa fir'aun wa akhrajalan ngetokno sapa fir'aun Musa ing Musa min sanging tabut bahwa halete Musa yang musuh iku ngemut sapa Musa min ibhamihi saking jempole Musa ngemut utawa nyerot nyedot labanan ing susu ini umum mukjizat liyaku nalagum adu wa wahasana liyaku supaya ono sopa Musa lahum mari Fir'aun wa alihi fi akibatil amri ing dalam akhir-akhirnya jadi ku aduan ku musuh yaktu lumateni sapa Musa rijalahum ing tokoh-tokoh wong Mesir wa hazanan dadi barang wong sing nyusahno bikin repot ya stabitu tegese akhire iso ngatur sapa Musa nisaahum ing wong wedok-wedoke wong Mesir wa fikiratin bidomil haq wa sukuniza husna kita macane hazanan bagian kira aduwa wa husna lughatan iku lughat karone fil masdar dan masdar wa wa taiki guna dalam kene bi makna ismil fa'il ikran makna ism fa'il min hazanahu ka ahzanahu saminwi inna fir'ana satamne fir'ana wa haman lan haman wa wazirahu tegese panglimane utawi PM fir'on nggih nek wong kuna manane menteri terus aniki PM wa junu tarumalan pasukane fir'on lan haman kanu kono sapa kabeh khotiina yo salah kabeh minal khotiati saking salah ai asina tegese maksiat kabeh fauki bumoko den siksa sapa ngake ala ya dei ing atase kekuasaane Musa maksud lalah kalae ben Nabi Musa. Waqala lan ngucap sapa imratu Fir'aun sapa bojone Fir'aun. Waqad hamma hale teman-teman nejo sapa Fir'aun wa awani sertane pira-pira galane Fir'aun. Nejo bikatlihi kelan mateni Nabi Musa. Wa qurratu ainil liwala. Wa te Musa iku qurratu ainin dadi tenange mripat kuli kedingsun wala kala ngedisi. Ketika Fir'aun kepengen mateni Nabi Musa jare bojone qurratu ainil liwala. Aja mateni. Kowe iku tetep seneng cai ku be aku la tak tulu aja mateni sira ku Musa. Asa menawa ayan fa'an tamari manfaat sapa Allah nak kita au natakhida. Asa ayan fa'an. Muga-muga manfaati sapa iki lan Musa nak kita. Muga-muga Musa iku ana gunane au natakhida. Kita ngalap ingsun ku Musa tak alap wala tak ing dadi anak. Fa'atau ga mengkono ati sapa kabeh ha ing imra'ata Fir'aun. Wa hum halite kabeh kula syuruna iku ora roh kabeh. Bi akibati amrihi lawan akibat urusane wong akeh mau sertane Musa. Terus wa asbaha fuatu ummi Musa fariqo. Pokoke singkate crito ngeten nggih kula terangno. Terus critane Musa bi Firaun terkenal lagi. Kula tak nyinggung sithik menyangkut kekuatan Tuhan, Tuhan itu dukun utawi kahin. Jadi ngantos sak mangke nggih kados mungkin sampean nate delok teng TV ini, peramal-peramal yang wawancara terbuka yang terbukti benar secara internasional terus gempa di Aceh terus ada angin ribut di Florida di Amerika itu kan banyak orang teramal yang mimpi terus jumpa pers disaksikan orang tua banyak kemudian kejadiannya ya seperti itu. Itu mungkin ya, kalau mungkin ya, tidak harus salah, tidak harus benar ya. Ulang-ulang lagi ya, tidak harus salah, tidak harus apa? Benar. Ini rumah Allah tenang. Kalau nanti mau catat Fathul Bari ini penjelasannya seperti ini. Sudah menjadi sunnahnya Allah, itu kalau kebenaran itu mesti populer. Ya, kalau kebenaran itu populer. Dan sebagian kepopuleran kebenaran itu diucapkan orang-orang yang tidak benar. Ya kula balen malih. Dan sebagian kepopulerannya barang-barang tidak benar, barang-barang benar itu diucapkan orang-orang yang tidak benar. Saat ini misalnya Nabi Muhammad api lahir. Iku pertama sing gosipno niku pendeta Rohibu Bukhairah. Kita mulai kecil diajarin ketika Rasulullah umur 12 tahun Abu Talib badhe teng Syam. Dicegat teng Syam teng Syria terus saniki dicegat Rohibu Bukhairah. Niku masyhur. Diajarene Rohibu Bukhairah iki sapa? Iki anakku. Takohi nah, niki sinten, iki anakku sampai tiga kali. Ketika ada indikasi orang itu gak percaya, Abu Talib sisi marah. Memangnya salahnya apa kalau anak saya? Niku masyhur ini. Terus hari ini pendeta Bukhairah, semua alamat Nabi itu ada semua, kecuali anak ini anak kamu. Itu yang rusak jadi rasidu jadi Nabi. Karena di Syria itu ada pohon nubuah, itu khas. Pohon itu akan mereaksi siapa saja yang calon nabi. Jadi kalau nabi itu duduk di situ kok srengenge ning kulon, itu wite niku dadi kok kulon supaya ngiyupi nabi. Nah misalnya sering ngingkau lor, ya wite dadi ning lor. Pokoke mesti ngiyupi ini. Nah sing gue kowe ora reaksi. Itu khas napa? Khas. Tudzilluhul ghamamah tuti'us sahaib. Nah ini ada cerita burdah itu tiba. Makanya terus takok afi ainaihi humratun istidharon lil alamatil khafiyah ana sampean maca berjanji itu. Mripate didelok terus ada alamat khas. Itu semuanya ada. Problem pendeta tadi adalah sayangnya saya iki sitok kok duwe bapak. Mana Abu Thalib sampai jawab 3 kali anaknya itu. Sayangnya kok anak jenengan. Akhirnya Abu Thalib tanya, memangnya kalau anak saya kenapa? Anak ini itu calon nabi akhir zaman. Semua alamat ada. Kecuali karena dia punya bapak. Saya kira buat Abu Thalib tahu, nunda itu udah anak saya. Bapaknya mati terus lalu mati. Aku yang pamane. Terus pendeta itu sujud. Jangan teruskan ke mana? Palestina terusan ke Israel nanti dibunuh orang Yahudi. Terus pulang. Jadi nabi 12 tahun Abu Thalib sudah yakin nak ponakane calon kok. Nabi itu juga orang Yahudi di Medina. Itu sudah menggosipkan nanti ada nabi akhir zaman sampai orang Ansar dengar kemudian mencari-cari orang itu siapa. Akhirnya orang Ansar ketemu Kanjeng. Itu orang enggak benar semua itu, Bukhairah sama Yahudi. Tapi ciri utama kebenaran itu orang enggak benar pun akan ngomong kebenaran. Ya sudah seperti itu sunnatullah, sampean harus ngakui. Kados Fir'aun itu ngerti nak Musa hebat gara-gara dikandani. Dene ngipi ada api yang membakar kerajaannya. Lha wis nak wil ya bener. Api itu saking mudi. Pokoknya kok kampungnya Bani Israel. Terus jari tukang-tukang sondrone diramal. Oh nanti itu ada bayi lanang songko Israel, Bani Israel maksudnya, sing bakal menghancurkan kerajaan itu. Wes akhirnya dikebijakan setiap bayi lelaki dibunuh. Dan kejadiannya benar-benar seperti itu. Akhirnya yang menghancurkan Fir'aun adalah bayi saking Bani Israel. Begitu seterusnya. Masih banyak lagi cerita-cerita seperti itu. Mulai misalnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf niku rajane ngipi. Ngipine asine ya lucu cara mbok tebak dadi nomor ngipi. Nah, cara sampean tebak pitu kan pitu berarti ndak. Pitu neh berarti buntut wae repot. Ngipine rajane mbok ini aro sab'a qoratin siman yaquluhun nasab'un ijar wa sab'a sumbulatin khudri wa ukhra ya bisa. Aku iku ngipi roh sapi lemu pitu dipangan sapi kuru itu. Lan roh tanduran pitu lemu, tanduran pitu kuru. Wis ngono tok. Lah tukang-tukang ngipi ora iso jawab ya mok kalu atuh suhlah mopo nu kembange dulu ya bloyor. Tapi oleh Nabi Musa ketika itu pentakbir mimpi itu diakui. Nabi Musa enak wil yo sederhana. Akan ada masa panen 7 tahun dan akan habis oleh masa paceklik 7 tahun. Ternyata raja membenarkan takwilan itu karena raja punya standar untuk membenarkan. Wah, andaikan zaman itu tidak ada standar membenarkan, paling raja pun bilang, wah ngomong, jadi tak jelas. Tapi raja nopo membenarkan karena zaman itu mimpi itu ya seperti itu. Nanti sampai nusuk geman nak wili apa berlebihan anti mimpi. Ya, kita nak istiqoroh kalau kita terlalu ekstrim ya percaya sidik-sidik. Mengkulo di konco niku melarat gading lamar tiang sugeng keluarga ni setuju kabeh. Mimpi roh puting beliung calon pertuan. Podo kulo, wah ngentek notunya. Langsung dibatal loh, gitu kesulap batal loh. Tapi ya tidak wil biung, sedurungnya ratau mimpi ngono. Sing wedok niku keluargane sugih, sing lanang mlarat kanca kula. Wis mantep entuk cah iku. Ana kiyene ngongkon istikharah, jebule ngipi roh apa angin putih dewa tak kok kula tak wilani napa iki donyane jenengan tak dilereni. Terus cah iku akhire ra biung iya, ya ngono tenan wis wis repot. Enggak bisa kamu karena menurut syariat sekarang mimpi enggak dibenarkan, dukun enggak dibenarkan. Kemudian Anda sama sekali tidak percaya, enggak boleh. Tidak wajib membenarkan, tapi jangan bilang tidak percaya karena pasti masih ada sisa-sisa ilmu kebenaran di masa lalu. Dan kira kaget neng TV-TV kan itu jumpa pers ada tanggalnya itu sebelum peristiwa aja, sebelum angin di Florida dan kemudian terjadi persis. Tidak karena ilmu loh, bukan karena ilmu sains, enggak. Faham gitu, terus itu masalah-masalah sing jari Fathul Bari. Kamu jangan menyoal alamat nubuah ketika yang mengatakan adalah roh ibu Bukhairah atau mimpinya raja-raja Romawi bahwa mimpi ada raja yang berkhitan. Kemudian Hirok tuh nyari yang khitan itu siapa? Ternyata orang Arab. Berarti nabi akhir zaman itu orang Arab. Dan itu yang ngomong Heraklius, orang Romawi. Tapi ya terbukti ada gunjingan nabi ya karena omongannya orang-orang apa? Orang-orang apa? Rom. Sama harus percaya itu. Lah ya terus saniki balik malih. Liyakuna lahum adu wa hasan. Niku lho tak singkat crito ngeten. Anake raja niku lara baros, lara ora iso mari. Terus dukun-dukune muni ngene, somben. Sing iso marekno putrine jenengan diobati wae ra mari, sing iso marekno putrine jenengan iku ilere bocah Bani Israel. Sing jenengan metu ini dino iki tanggal iki akhirnya Fir'aun wa Asiyah niku bojone iku di tanggal itu nyari ya itu lungguh-lungguh ning kali mergo ya ditunjukkan tempatnya tanggalnya terus itu tadi terus ada tabut. Ada tabut ternyata Nabi Musa yang ngiler tenan. Tapi ngiler Nabi Musa wah ngiler wis kasus tok ngiler. Diobatno ya mari tenan. Artinya piye-piye keputusane Fir'aun itu ya dipateni tapi ngerti kramate apa mujizate Nabi Musa akhire ora iso dipateni. Mulane jare bojone Fir'aun qurratu ainil li wal. Mun bareng wis mari Fir'aun wis pecundang kan wis mari kepentingane wis bar tapi raine kok rai bani. Asline Fir'aun ya seneng ae. Suatu saat pas digendong Fir'aun itu Musa wis beli mulai cilik wis. Fir'aun dijuambak jabute. Terus wong numpak diculek dijambak. Sesuk diasar turunan apa? Israel. Dian Israel wae apik, mbok Israel sak iki ora jelas. Akhirnya Musa Fir'aun mutusno dipateni. Itu masyhur. Akhirnya jari Asia mencacah cilik, jambakan buatan ngertos. Oh, rapanya terakhir turunan Israel. Akhirnya saat ini dites. Tiga iya, apel ambil wawah. Musa rasanya berangkang dengan apel, pinter. Asia oleh dungu ya Allah, muka-muka Musa ini nyokot wawah. Tenang, suwi-suwi Musa nyokot wawah. Gara-gara nyokot jamroh niku Musa akhirnya suarane alsa. Musa itu belo, jadi Nabi belo di Nabi sinten Musa. Gara-gara cilik nguntal. Wow, mergo pangeran nak Musa mangan apel, oh berarti nyokote ya jarak kan wis terpelajar. Jadi karena nyokot wowo berarti yo cah cilik wowo be apel yo milih. Wow, umpama dene milih apel Fir'aun mateni mergo terbukti wis pinter. Jadi goblok kadang yo penting. Ben kena disalahno pangeran lho, kula mecen goblok. Mana goblokmu terusno dari sopan. Sopan aku salah perilaku, takoi pangeran. Kowe kok soran roh? Aturanku ngene-ngene matu. Ngapunten Gusti. Mergi kula napa? Goblok. Mana goblokku barokah, Pak. Mulane kadang goblok yo penting wonten hadis aksaru ahli jannah al-bulu agek sing bus warga wong napa wong bodho kok kitab-kitabe pangeran iku anggere kena budus mboten pirsa Gusti aku ora pirsa goblok Gusti kok goblok mergi mboten cerdas lha mari jenengan paringi goblok ya akhire mboten Pak swarga napa tapi goblok sak goleki dhuwit aja kok goleki dhuwit pinter pas agama pangeran ora ngandel niku. Goblok ya goblok kabeh to kok. Urusan agama goblok, urusan dunya. Dadi intine niku Asia niku nggih rasional. Pas Nabi Musa digengken dadi nabi, digen dakwah niku masyhur wis ngendikan wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'ya ayusaddiquni inni akhafu ayukat bibun. Nah jenengan ngutus kula dadi nabi, kula kudu duwe bicara. Jadi jubir pertama ya Musa. Nabi Harun kakak kula angkat dadi nabi ben dadi juru bicara. Mergo kula niku alsak, kula niku pelo. Dadi pangeran yo ora nambani Musa ben tetep pelo. Karo kaya Musa pelo akhire ana nabi proposal. Nabi Harun dadi nabi ku dimintakan oleh nabi sinten? Musa. Dadi oleh nabi diangkat. Mulane Nabi Harun yo sungkan kakak tapi wedi mergane dadi dadi nabi ku barokah Musa pelo. Lan nek ana kiai ra sugih ke sugih kudu manfaatno ben kowe iso dadi kebutuhane kiai aja malah ra ono gunane malah ra jelas to melarat tapi pinter omong kowe jeneng melarat ra pinter omong terus pinter opo kan. Itu cara pandang orang tareh, tapi cara pandang orang tasawuf ngeten wali antota kabeh donya wae pangeran. Mulane nak Asia iku bojone Firaun dipakani mbek donya haram. Musa cilik ya di rumah Fir'aun dipakani mbek dhuwit. Tapi wong donya wae pangeran, pangeran darani halal ya halal. Nyatane bojone Fir'aun ya dadi wong salihah, anake wedok ya salihah, Musa cilik sing di rumah Fir'aun ya saleh. Iku nunjukno donyane wong kafir nek dipangan wong saleh tetep dadine ya apik. Tapi aja nyolong lho maksudnya. Mulane wong sing terlalu zuhud nek dikek wong kafir ra gelem iku ya salah. Rumangsa wong kafir di donya dunyane pengiran buktine Musa di rumah Firaun. Nabi Muhammad cilik sing rumah sinten? Abu Lahab. Dunyane Abu Lahab kira-kira haram apa halal? Tapi nak wis dadi kekasih pangeran dadi halal perkarane cara pangeran yo dunyane. Ana ben halal kuwi kudu dadi kekasih pangeran. Dadi dunya subhat lah nak sing mangan kasih pangeran yo dadi halal cara pangeran iku mangan kekasihku mangan dunya. Dunya. Lah kuwi ora pati disayang pangeran mangan subhat tetep subhat. Mergo wong ora jelas mangan dunya. Ora jelas. Fungsine yo ora jelas. Tapi nak wali kan fungsine kanggo agama jelas kekasih pangeran sing harame dadi halal. Tapi aja nyabu maksudnya sing dunia-dunia sing. Jadi halal itu kan ada dua ya. Ada halal ainnya. Memang ainnya halal, kayak uang, kayak gandum, kayak beras itu halal. Tapi menjadi haram karena transaksinya. Nah ini bisa halal dikekasih ya Allah. Ada yang haram itu berarti kayak homer itu kan haram. Berarti itu tidak bisa halal. Masya wali nak nyabu ya. Yura oleh wali kok. Wali kok nopo nyabu. Yura oleh cari iseng-iseng dia semua yura oleh. Ada jadi wali gue, orang jadi guru-guru gue lah. Wali gue nak bodoni gue sembinter, cukup nak bodoni goblok. Kalau cerita wali goblok, kepengen dianggap wong wali. Bareng jam siji berdo jumatan, bah orang jumatan. Aku jumatan di Mekah tuh. Sudah sing takok wong alim ngerti falak. Bah nak pintu jual aja. Mereka nak jam siji di Mekah jam 10 bah sudah selesai ngopi. Tapi dia ini muni wes jumatan neng. Mekah wali pintu. Biar carane berjumatan di Mekah, di Mekah aja jam 10. Sama rupa 10 jam siji. 4 jam pokoknya. Jam 9 ya? 9. Mulane saiki konangan wali-wali amatir konangan wis sore jumatan jare wis jumatan ning Mekah. Ning Mekah terus jam pinten? Sama muga terpaut macam. Nah dene terpelajar oleh muni kudune ngene. Kok mboten jumatan, Pak? Engko cuma ngenteni kok ning Mekah. Lah yo rada pinter. Berarti relatif terpelajar. Relatif napa? Kalau balik ini malik, ini memang masalah-masalah yang kita tidak pernah tahu wilayah mil kiamat. Nyata nih kulon itu termasuk ahli fikih dan memang saya pelajari masalah halal haram. Kulon itu nanti belajar halal haram mulai kitab Ihya sampai kitab Syafi'i Qadir Jilani, ini kitab Bunya sampai kitab Nihayatul Matlab. Halal itu hukum, Romanowi. Halal itu hukum yang tidak zat loh ya, yang tidak zat ternyata tidak homer, tidak celeng, ya tidak batang, yang tidak zat, yang halal menjadi haram karena satu proses yang salah. Saya ulang lagi ya, halal yang menjadi haram karena proses itu nanti selalu menjadi halal karena hukumnya halal, bukan karena materinya halal. Jadi misalnya gini, Anda supir, ya supir ya halal, kondektur ya halal, sudah. Padahal nanti itu ada orang lonte misalnya, umbal itu nganggur duit hasil dari lonte, copet umbal dari uang hasil nyopet, dan dia pergi juga mau meneruskan aktivitas nyopet. Anda sebagai supir atau kondektur tetap halal karena Anda mendapatkannya lewat transaksi yang halal, meskipun dibayar dari materi yang asal-usulnya didapatkan dari haram. Mungkin Anda penjual pulsa, ya sama. Yang beli mungkin donte, kok pulsane dinggo golek hidung belang atau sebaliknya. Kowe santri, ya wis pokoke tuku pulsa dilayani. Kowe kan gak iso nulisi hanya yang berkepentingan halal. Kepengin rapa juga tapi. Nah sama jual beras juga sama. Nah dipangan kiai, dipangan wong saleh nggo kekuatan salat. Nah dinggo wong nakal. Ya di kekuatan nakal. Mulane kan aning bis ra usah ndonga, semoga sampai tujuan. Sebagai tujuan yang wong nakal di tempat tujuannya ya ndon. Nakal. Ya ora. Tapi dongane wong ya sampai, semoga selamat sampai tujuan dan semoga cita-citanya berhasil. Lo cita-citanya berhasil cepet yo. Paham ya? Jadi makanya hukum uangnya, karena ternyata orang alim udah bisa ngomong. Lo sering takut ya? Lo nggak nanti ketika Jogja gempa atau ada daerah-daerah yang kena bencana, saya pernah ditanya orang alim, bodoh ngalimnya takut. Gus, menurut Anda doakan selamat itu baik apa enggak? Supaya dunia nggak ada bencana. Roh. Jangan orang alim bukan. Kalau dunia itu aman, sing kelon maksiat ya aman, sing minum aman. Ya aman. Meskipun nak ora aman, sing sholat pun ndak aman. Tapi masalahnya nak aman, sing maksiat pun aman. Akhirnya kan wong alim ramani omong. Ya juga pasti derek mawon kan mergo. Mugi-mugi kampung niki gemari paloh jinawi, rezeki gampang ngene-ngene. Rezeki gampang aku nakal ya digo aktivitas nakal, sing sholat digo aktivitas. Mosok kabeh donga semoga rezeki gampang kangge tiyang-tiyang soleh sing mboten soleh. Kang ilang kan yo sing muni amin sing kok pas tetep piye. Kan yo ora jelas. Makanya ketika Anies Abdul Qadir Imam Ghazali yang dikatakan halal itu Anda saat transaksi melakukan sesuatu yang halal. Di luar itu Anda sudah tidak dimintai tanggung jawab. Karena kalau dimintai tanggung jawab, uang rentalan mobil boko jemenan apa boten ngapun ten. Ngoti ngoti tigo, yo haram tenan atigo. Tapi semuanya akat-akatan kayak mergawe yo. Nah, nang urus adonya yo haram kabeh. Yo pesawat tigo kaji. Wong kok juga no Boeing. Nah, Amerika suwe Boeing suka tigo kekayaan militer militer suka tigo merusak Islam. Boikot pajak Amerika. Wih, usah haram kabeh adonya. Kaji pun haram. Mereka kaji nang pesawat Amerika juga no. Amerika, nah, Amerika suka tigo. Mereka orang nusung halal. Bantem ono ora ono sebab. Ndak usah berlebihan gitu. Kalau transaksi yang kamu hadapi halal, maka akan menjadi halal. Kalau ndak ya ndak. Allah tidak menuntut di luar itu. Yang jauh-jauh di luar itu Allah tidak napa? Tidak nuntut. Itu disebut fal halalu halalu hukmin la halalu ainin. Yang dikatakan halal itu kalau menurut Allah halal ya halal. Kalau Allah menurut haram ya haram. Kamu ndak usah nuntut di luar itu. Nah sekarang orang-orang fikih itu ada pertanyaan begini. Ini banyak radi angel. Ada koruptor, misalnya Zaid koruptor, terus ngasih uang saya 1 miliar. Saya tahu kalau uang itu korupsi. Kalau nah ini tidak dalam konteks Indonesia contoh umum, rasa tersinggung gitu di KPK. Kalau saya kembalikan ke negara yang gak jelas fungsinya, misalnya kalau dipakai masjid, nanti masjid utang jasa sampai koruptor, misalnya. Kalau dalam fikih Islam cara pandang tidak seperti itu. Uang 1 miliar yang penting kamu sita. Karena kalau dikembalikan orang fasik akan dipakai kekuatan fasik. Kalau kamu pakai masjid nanti lembaga agama atau tempat beragama utang jasa sampai koruptor. Gua orang kiai-kiai sing foto seguratan tak jembatan. Uang fasik yang nganggung, soleh nganggung. Penting masjid yura utang, yura tinggu. Sarana nopo? Masih. Dalilnya adalah ketika Nabi perang di orang kafir, ketika Nabi perang orang kafir, ketika orang kafir kalah, hartanya orang kafir disita apa enggak? Disita. Sekarang sampai saya tanya, hartanya orang kafir itu dari cara haram apa halal rata-rata? Haram. Tapi kalau harta itu dikembalikan karena Nabi orang suci dan sahabat orang baik, sudah jangan makan hartanya orang kafir, balik Noah. Yuk dipakai kekuatan kekafiran. Maka target pertama yang penting disita. Nah makanya ini sirinya kenapa goni mahalal padahal dari hartanya orang kafir. Karena kalau dikembalikan menjadi kekuatan, kekuatan apa orang? Nah sekarang kalau perempuan ini Mustafa tertarik. Ya dalam hukum perang dulu loh ya, tidak sekarang. Dulu perang itu kan yang Nabi mesti benarnya, orang kafir mesti salahnya. Kalau sekarang perang kan nggak jelas, pemimpinnya udah jelas bener ya. Paham ya? Misalnya ada orang kafir perang. Mulai dulu perangnya bawa perempuan karena sebagian aktivitasnya memang harus perempuan, mungkin yang ngatur obat, yang ngatur pernak-pernik. Itu kalau orang kafir kalah, perempuan ini jadi amat nih. Dan halal dikeloni, misalnya dikeloni Mustafa ya, asal bagiannya loh, harus ditentukan oleh imam. Sengaja bagian Mustafa sini. Karena pembagian oleh imam ini biman zilatil akdi sama dengan akad. Memang itu seperti itu aturannya Quran. Walladzina hum li furujihim hafidzun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanukum. Amat kemana? Logikanya gampang, kenapa menjadi halal padahal kadang punya suami di negara kafir harbi? Karena logikanya gampang, kamu merasa jijik ngeloni orang amat, misalnya Mustafa biasa ikhtikaf biasanya masjid kok ngeloni nopo amat, boten Gus niki boten nyaman kalau ngeloni tiang kafir amat, kalau balik nomawon neng wong kafir. Nanti amat ini ketika kembali wong kafir, dikeloni wong kafir, maka akan mereproduksi tiang kafir. Jadi dari orang kafir kosong menjadi dua, anak-anak loro-loro, anak-anak limo. Limo kok dia anak limo kabeh selawe. Berarti gara-gara Mustafa melekno amat melahirkan wong kafir selawe dan seterusnya. Tapi nek dikeloni Mustafa, melahirkan imam masjid, muadzin, wong nganggur macam-macam tapi kan Islam, maksudnya tetap Islam maksudnya. Yo tetap nganggur maksudnya, tapi Islam. Sebab ngurusi masjid, musala, kegiatan macam-macam lah. Ya sih ya ngurusi jenazah, tapi kan perkara naik kiai. Sehingga ketika orang kafir menuduh, kenapa sahabat itu hipersek? Karena kalau perang menang, perempuan kafir dipakai amat. Kamu sebagai ulama, kamu harus tahu hujahnya. Karena kalau, ya itu tadi, kalau diproduksi orang kafir, ya akan produksi orang kafir. Kalau dikeloni wong Islam yang produksi, itu sirinya kenapa amat halal. Tapi halal ini pilihan, kamu boleh saja enggak ngeloni. Tapi jangan kebalikan. Sama pedang atau senjata yang dimiliki bajingan, kamu boleh saja gak pakai, tapi jangan kembali. Karena kalau kamu kembali kan dipakai kekuatan kefasikan bajingan. Wahatada dan seterusnya. Makanya dibutuhkan ulama untuk menjelaskan hikmah-hikmah hukum nopo. Meskipun misalnya kayak sekarang kamu gak wayo, ya kamu harus tahu seperti itu. Misalnya taruh saja gini, ada satu kampung yang non muslim 500, yang muslim 500. Ini hukum demokratis saja. Ini rumah notenan, ben para pengiran. Ada satu kampung, misalnya bedugan sini ya, yang 500 non muslim, yang 500 muslim. Enggak, hukum demokrasi, enggak usah pakai hukum perang. Kemudian yang orang kafir 500 itu atau orang fasik atau apa saja yang enggak soleh, bojone papat kabeh. Atau anaknya bojone sitok tapi anaknya aki-aki. Taruh saja misalnya bojone sitok tapi anaknya 10. Berarti 500 kali 10 piro, Mas? Enggak iso mesti matematika den. Piro Kang 500 kali 10? 5.000. 5.000. Sing wong soleh duwe bojo mok sitok, anaknya mok loro. Piro? 1.000. Ini andekan nanti pilkades pakai demokratis yang menang gara-gara mayoritas yang perapatan yo kafir, yang dalan-dalan yo kafir karena apa? Mayoritas. Di sini dalam konteks seperti ini orang Islam wajib di anak akeh, kafir haram. Haram tenan dalam konteks yang gambarannya seperti ini. Makanya Nabi ngendikan angkihul waludal wadud fa inni mubahin bikumul umam. Jong kena nikah boleh cawe tok sing anake waki. Karena dalam konteks ini kompetisinya mau tidak mau akeh-akehan anak. Jadi anak walian. Sing wong Islam anake 10, sing wong kafir anake 2. Ning prapatan ya wong Islam, ning ratan wong Islam, sing nganggur ya Islam. Semua orang idul ya. Sehingga kok ning warung dibagi wong Islam. Kalau saja sing wong kafir ning warung iku loro, sing Islam 10. Mu akhire maca selawat ya tenang ben ndi ben masjid, ben ndi ben ngaji, tenang. Tapi nek walian sing kafir 20, sing Islam loro, apa ning ndi? Kadose badhe mriko. Di sini kenapa Nabi itu kadang unik mengatakan cung kena anak sing. Lah saiki wong ora ndelok asal usul hukum negara wis Islam kabeh anake tetep akeh lah. Akhire pengangguran akeh kan. Lah iku jenenge wong sing ora usul fikih. Ngajine wis ora nganggo usul. Dadi nek nganggo usul fikih konteksnya seperti itu, cara-cara pandangnya seperti itu. Mulane adinu aqlun wala dina liman laqala. Sugih ki ngoten padha. Kowe kudu wajib sugih, bandingannya seperti itu ada non muslim 500, wong Islam 500. Sing iki sugih, non muslim sugih. Wong Islam buruh, akhirnya jam salatnya enggak boleh. Tapi nek awalian sing sugih Islam wajib sholat, sing ora sholat ora untuk pekerjaan kan bingung. Jadi makanya di sini ini kadang-kadang Islam itu memperlihatkan sebagian hukum Islam itu dinalar, itu mau. Kenapa harta rampasannya orang kafir menjadi halal? Bukan karena ainya menjadi halal, tetap songkok dunia orang kafir itu haram. Masalahnya kalau dipakai mereka lebih buruk, maka Allah menghalalkan untuk dipakai orang Islam dalam konteks perang, maksudnya rampasan perang. Jadi terus nyolong saiki buat nangsa atau tidak fair karena mendapatkannya. Asa iki ge sami. Dunyane Nabi Fir'aun sing dipangan Nabi Musa. Nah sing dipangan Nabi Musa yo halal karena nanti fungsinya menjadi ibadah. Sing dipangan Fir'aun yo haram mergo fungsine dadi kurang aja, kurang ada. Paham ya terus. Saman rasa janggal kenapa ada apa tadi? Nopo jenenge harta rampasan terus wonten amat. Di bojo akeh nggih ngoten sami mawon logikane. Kalau ada 4 perempuan, 4 perempuan dibina orang soleh, berarti Anda membina orang lebih banyak. Bina satu saja baik, apalagi bina 4. Asal mampu loh. Karena tadi kalau bandingannya 4 perempuan dipimpin orang tidak soleh, berarti ada masalisasi orang tidak soleh. Nah dibina orang soleh, berarti ada masalisasi orang soleh. Ya, tapi syaratnya ojo tambah sito ujul sito. Nah itu rasito papat kan. Tapi secara akal kita tetap tahu kenapa pernah boleh poligami dan sampai sekarang boleh. Soal rawani nglakoni ora usah ana masalah, itu urusan masing-masing. Tapi tahu logikanya, nggih tahu? Lah hikmah tahu logikanya nggih gak janggal baik kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai ulama hanya punya kepentingan satu, orang itu tidak janggal dengan nabinya. Kalau bolak-balik matur teng ngaji teng mriki, saya masih ingat betul. Dulu ketika agim poligami dan akhirnya jatuh, itu sebetulnya enggak masalah karena hanya seorang agim, itu urusan beliau. Enggak masalah urusan masing-masing. Yang menjadi masalah kemudian ada satu media nasional yang terus menyorot tentang jeleknya poligami dan enggak menyebut agim lagi. Poligami itu buruk, bukti hiperseks, menterlantarkan istri pertama, digugat semua penulis begitu. Nah itu terselip supaya orang janggal dengan poligami. Nah janggal be poligami, ben janggal be Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita anti. Sebenarnya kalau orang janggal sama hakim pribadi, janggal sama saya, janggal sama Mustafa itu gak apa-apa. Tapi kalau orang Islam dilatih janggal sama poligami, kemudian janggal sama nabinya. Nah ulama itu punya tugas supaya memaklumatkan itu, bahwa itu rasional. Karena kalau jumlah orang Islam banyak lebih baik, orang soleh banyak lebih baik. Soal kita ada berani urusan orang sapa poligami sudah dibojo apa meneh. Wah, itu tetap wedi nek iku permanen kan iku. Poligami ra poligami tetap wedi. Tapi itu seonako itu sesuatu yang berbeda. Lah nek wedi gampang terus nyolong-nyolong nak payu kan enggak masalah. Asal payu wae, tapi masalah di belakang. Nah, tapi kalau jelian biasanya enggak melahirkan generasi yang baik. Terus rada idiot anaknya macam-macam mergo kurang warisan, kurang macam-macam. Terus melahirkan klon generasi pembohong, mergo biasa bodoni. Nah, wani ya diresepsi. Lurun kok anggar semua. Agar semua ini poligami tenanan resepsi tak bayari. Tapi resepsi. Oh, cuma ini bayar tok rawani nopo? Resepsi. Tak udah nggak pesen ngaji jalan lah. Resepsi, tapi syaratnya apa? Mulai kodan dan ben perang Bronto Yudho. Lo kalau nu sering diskusi ngoten, gak ada tadi itu. Ojo sampai uang Islam janggal ambek nabinya. Mereka ciri khas Nabi itu rasional paling tinggi. Itu tadi, kenapa Nabi punya istri banyak? Kenapa Nabi menyarankan punya anak banyak? Itu lama tahu logikanya tadi. Kalau Anda kompetisi di satu kampung, Anda kalah populasi, pasti kalah tradisi. Suatu saat mereka akan dominasi. Tapi kalau kita yang menang, kita yang menciptakan tradisi. Karena kita orang baik, tradisi kita adalah sholat, baca tasbih, ngaji. Nah, setelah kita mayoritas, ya tidak mendesak poligami. Karena tradisi ini sudah benar. Bahkan kalau kita istri banyak, anak banyak malah melahirkan masalah. Bapak es nganggur kok anaknya ada, kenapa? Wong kiai ra kramat nek bojone akeh. Oh, ngerti-ngerti ilang sitok-sitok butune guling-guling kuru-kuru cilik-cilik ngono. Sane-ane. Tapi apapun itu kita tahu ya, logika sing dibangun para napa? Para napa? Nabi. Eling-eling logika sing dibangun para napa? Nabi. Makanya kula niku anggere dicak rasani dugun rapati wani. Gara-gara niku piye-piye awal-awal li wong rohono Nabi ku ya baru kae dugun. Nggih baru kae napa? Dugun. Meskipun kita tahu dulu dugun itu punya akses ke langit, sekarang enggak. Tapi tetap sebagian itu ya benar. Sampai sekarang pun sebagian itu ya benar. Rumpanjan pangeran usuke sing fasik ya kadang duwe ilmu ik sing wong saleh nggih kadang ilmu napa ik padha-padha. Mungkin pangeran nggih ngoten niku asal ijek ning donya itu sama kemungkinannya. Nabi Musa ya sekti tenan tapi jenenge Bal'am yo sekti tenan. Pangeran profesional. Bal'am itu yo gendho tenan wong alim tapi gendho. Angger disuap bener. Disuap kon maksudno Nabi Musa. Dipasutno Nabi Musa bingung ning ora-ora tipatang kula tau. Pangeran sesuk Nabi Musa curiga, ya Allah kula niku kekasih jenengan kok bingung 40 tahun gara-gara sinten. Jawabe pangeran, mergo pe dipasutno mbek Isful Adzam. Sing maksudna sinten Bal'am dari pangeran. Lah kok mandi lho, aku wis janji sing aku Isful Adzam tetep mandi senajan no korbane kuwi. Pangeran profesional. Fir'aun itu nganti betah ramangan, mereka ini duwe asma bismillah. Memang sama Fir'aun gak di asma duwe. Nah hizib boten, tapi asma gak ada. Ya pangeran profesional. Akhirnya Nabi Musa juga atas nama kula kekasih jenengan Bal'am aja pate ini nak ramelet orang gawa iman. Jadi dituruti pangeran Bal'am mati ini boten iman. Aja-aja wong kafir-kafir, wong jaduk-jaduk sing ora tau salat. Tirakat itu sakniki teng India ngejaduk-jaduk tenan, padahal dik mboten. Kaya tirakat. Sing santri maca hizib ya jaduk tenan. Lah sing wong abangan tirakat mbek sing santri mungan mangan yo yo kalah tenan. Wong pangeran profesional anggere sing tirakat ya luwih mandi timbang sing mboten. Tirakat iki semono sunnah pangeran. Mau apa sampean? Wong pangeran wong akeh. Nah bener ya bener sing soleh, nah bener ya bener sing soleh. Ya seperti itu. Makanya kalau nganti saat ini buatan Pak Tiwani nak dalam komentari dukun orang mendesak gitu tuh dukun. Apa dukun iso bener bisa? Ya iso bener iso salah. Orang jelas siapa nih? Ya kok podo kiai iso bener iso salah. Nah, pas tepaan perintah Allah ya bener nak ora ya salah. Karena kita ini menghadapi sekian cerita Quran di mana ramalan-ramalan ini para dukun itu bener. Paham ya ramalan ini para dukun itu apa? Pertama Hiroklu ngerti nak ono Nabi akhir zaman yang ben mimpi ono uang sunat lugu neng langit. Terus takok kancane Hazza, Hazza itu ahli nujum. Iku maknane piye? Sumben sing mimpin sing ngalahno kowe iku wong sing sunat. Dudulok sak dunya sing sunat. Ternyata sing diadat sunat itu wong Arab. Mergo wong Arab di sisa-sisa sunnah Nabi sinten Ibrahim. Ono ono Nabi ku wong Arab. Digoleki. Digoleki dadi gunjingan krungu wong Madinah wong Ansor. Wis akhire krungu ono bayi sing jenenge Muhammad yang mulai cilik wis aneh. Wis diburu apa dibunuh mulai umur 9 tahun, 12 tahun wis diburu apa dibunuh. Abu Talib ngerti ini ya lewat pendeta Bukhair orang lewat orang Enu atau Muhammadiyah yang sama aneh itu ya semua kesani pengirahan Abu Abu kita harus mau nampok sampai saat ini dalilnya maulid ya cek nanggu dalil Abu Lahab sama dulu di kitab-kitab sing nyunat no maulid kitab isin dan mawon mulai Sayyid Muhammad Habib Zain kula wajah sedantar termasuk sarai kitab burdah babul ikhtifal bi maulidin Nabi Abu Lahab itu nak senen siksani diringak nomor kok pas lahirin Nabi dia ini senang merdeka no suwaibah alas Akhirnya ulama nak wong kafir hormat lahir Nabi di ringan siksane pemenah wong Islam. Tapi hormat lah. Kemudian hormat itu wong nafsiri macam-macam. Jemukalah untuk pengajian undang aku nak orang-orang mau ngerikan. Iku sing mulai subjektif, iku sing mulai subjektif. Nah cara aku ora ngono, ciri khas hormat iku urun ora diuruni, urun dhewe hormat. Kupen hormat kok ngiyo kon urunan dekne sing pidato terus entuk semula. Lah iku dekne batinane iku mboten jelas. Di cara kula yo terserah caranya masing-masing, sing penting mbuktekno nak sen. Nah cara iku subjektif, ya cara iku subjektif. Orang punya caranya sendiri-sendiri. Ya wonten macam-macam, tapi apapun itu sing kanggo dalil gini, iku. Ya masuk akal. Mas Bibi lahir Nabi ku alamat apik, mosok ora disambut. Kanjeng Nabi tapi ya lucu, kayak wong hebat lah ya lucu. Nate cerita ngeten niku lho paling tak kenang tenan. Nah, Nabi niku cerdas tenan. Sahabat-sahabat itu gak pernah terlintas. Ini hadis sahih teng ngene Bukhari teng bab ya dalailil mukjizat ke dalailin nubuwah. Nabi nate guyon ngeten mbek para sahabat. Kowe ora tau mikir kena apa Allah jenengna aku Muhammad. Kan sinten Sayyidah Aminah kan untuk ilham wa samihi idza wada'tihi Muhammad kan di annahu satu khamatul Muhammad maknanya wong sing di kucing. Jadi kan Nabi, eh sahabatku kowe roh sebab Allah milih aku jeneng Muhammad. Napa ya Rasulullah? Ben wong kafir bingung. Lah kok saged bingung? Yal'anu namudam maman wa yastamu manumban wa yastamu namudam maman wa ana Muhammad. Kau Abu Jahal CS kan muatel be Muhammad. Muhammad pembohong, Muhammad penipu. Padahal kalau mereka kan orang Arab, ngerti anane Muhammad orang yang dipuji. Jadi nak nyeluk bingung. Jadi aku lho apa Abu Jahal aku nyeluk Muhammad bingung. Hei orang yang terpuji, kamu itu bohong kan paradok kabeh. Jadi jare Kanjeng Nabi delok lek apa sayange aku gawe jenenge bingung no wong kafir. Jadi Abu Jahal, hei orang terpuji, kamu bohong. Kan aneh, kata-kata itu urutannya kan aneh. Hei orang terpuji, kamu bohong. Hei orang terpuji, kamu tuh tidak bisa dipercaya. Kan aneh kan? Mana jadi ganti Nabi? Kue roh, kena apa aku dipilih no jenenge Muhammad. Mergo ben wong kafir itu, bingung. Paham ya? Jadi sengkau yang lama, jadi pilihan jeneng Muhammad gak main-main. Ya akhirnya bingung. Tadab kaya Muhammad. Kue goroh ya orang yang terpuji kan bingung. Jadi semuanya harus didesain sedemikian rupa oleh pangeran. Ben Nabi dalam posisi sempurna. Mana kalau nanti saya kira ikhlas Mustafa jenis Mustafa ya perkoron itu. Misalnya aku ngamuk Mustafa santri elek. Mana tak diterjemahkan. Ya wong pilihan. Kue elek kan aneh kan. Lah nek lu cek gak terima perkara. Lah sampean ndak sepaham saya dadi terima wae ya tadi. Itu melukai perasaan kula. Tapi wis keben pangeran Rahman ya serap opo. Tapi itu masalah. Ya tapi ra opo, wong boten opo-opo. Zaman akhir boten opo. Masa-masa ada anak, jenak lo sing liyo lah, sing opo dieling-elingnya, kita memang dalam Islam itu harus belajar banyak. Kalau nanti sinal tentang Fathul Bari kita itu jangan terus darani pepes toro syariat dukun gak oleh dipercaya, terus gue darani semua omongan dukun salah, itu beratnya nanti kalau kamu melacak sejarah kesulitan, bagaimanapun ada gosip-gosip tertentu, pertama si bulir non itu dukun, dan sebagian juga benar, nyatanya benar, meskipun kita gak wajib membenarkan, gak wajib menyalahkan. Mulanya zaman Nabi Sugeng gak ngetikan nak ono Bani Israel cerita yolatu sobdi kurum, wala tukat dibuhum, kamu jangan bilang tidak, ya jangan bilang iya, kemuni tidak, kok nang benar muni iya, kok nang salah. Jadi kadang-kadang kita harus ngambil sikap ya seperti itu. Ini benar Imam Malik nah, ada orang alim ngomong mbak Nora Uwes, gue kono yola anang, gue yola anang. Kadang-kadang seperti itu, misalnya wong soleh jenis Mustafa Kuper, wong kok kuliah di Amerika, wong kok kuliah di wong kafir, wong kok kuliah di Australia, daerah wong kafir, nak katut kafir gitu. Ya mesti cara pandang dia seperti itu. Faham ya? nggih. Dan itu nyata sebagian kiai mau ana sekolah ning Amerika ning Australia. Ana kiai sing wawasane luas, kuwi seneng nak bumi ne Allah ning Amerika ra ana sing sujud. Kuwi seneng nak bumi ne Allah ning Australia ra ana sing sujud. Ben ana Islam ning kono ben bumi ne Allah keduman sujud. Menang. Mulane wong alim sekali beda pandangan padha masuk akal. Kulo nu ngaji fikih ngantosan iki mulang caca sarang mahal ini sing ngucap kulo. Mahal yu kau nganti 6. Kadang yu lucu kabeh tapi masuk akal. Mulane kok Imam Nawawi nak ngendikan salat jenazah iku mayite kudu kok ngarep. Dene ra di alasan, ditakoki kenapa? Ya karena hakada wajad nau salafan wa khalafan kunane kuno nak ana salat mayit iku mayite kok ngarep kita kok nguri. Alasane opo? Yus pokoke ngono disi-disi ngono. Terus, tapi jare kaul sani jenazah kok nguri ya oleh. Kenapa? Karena dia ada imam. Ya alasannya mau enggak imam kok wajib gue ngarep, alasannya apa itu? Memangnya dia imam anda kok wajib no, gue ngarep. Jadi cara kausani enggak apa-apa, sholat janazah, janazahnya kok gurih. Jadi misalnya sebenarnya Mustafa mati, sebenarnya ngomah, sholatnya yang masjid, Mustafa ben ngomah. Alasan kedua, sholat gaib. Saya ini wong Jogja, Jogja itu kulone Surabaya tar. Misalnya ono mayit mati di Surabaya, wong Jogja oleh sholat gaib tar. Oleh, itu mayitnya gue ngarep tak gurih. Masuk akal. Jadi uang naik debat antar ulama itu masuk akal kata. Tapi kan juga aneh misalnya di masjid jadah saya dah kok gurih uang tu soal. Tapi nak barani wajib gua ngarep malah sama uang imam gua wajib. Ya malah ini bener Imam Nawawi nak takut. Kenapa jenazah kok ngarep? Ya kata wajat nau salafan wah khalafan. Ini kunani kuno nak jenazah ono iku kok. Tapi kok takut sebab apa ya rasa sebab. Tapi sekarang di Arab Saudi mulai seperti itu. Riyen zaman bapak, zaman mbah itu kalau jenazah ditakok ning pinggire multazam untuk salat apa? Salat apa? Jenazah. Kalau terus gadah kitab-kitabe sing saniki mboten. Wong mati-mati tetap takok ning kamar mayit tapi tiap salat ana salat apa? Jenazah. Tapi nak ning kene praktek wong mesti masih apa? Yo geger. Kyai pas-pasan ae praktek aneh. Ditakok kalau mau minamikum takok bal ya. Tapi tetap saya pastikan kamu jangan punya alasan secara syar'i itu kamu bilang memang zaman Nabi nyatakan Anda keliru karena benar Imam Nawawi wajad nadzalika salafan ya sudah memang seperti itu kita temukan tapi kalau jodharani di alasan sekali ke di alasan digugat coba alasannya apa kok harus di depan alasan apa itu imam dah imam coba alasan apa kan gak di alasan kan alasannya pokoknya kan tapi ditentang oleh sholat gaib tadi sholat gaib kan kalau sholat gaib jenazah harus di depan berarti orang Jogja hanya boleh nyolati orang gaib orang Banyumas orang Jakarta masing mati Surabaya berhubung guru kami di belakang kami maka enggak perlu sholat ya raun ngomongin gue ya raun jadi kitab mahal itu kitab yang menjelaskan sekian madhab yang ada kemungkinan khilaf tapi alasannya masuk akal nah tentu yang khilaf ini gak ada mansus yang gak ada nas dari Rasulullah kalau ada nas maka tunduk dengan nas memang aturannya ulama seperti itu jika gak ada nas dari Nabi maka ulama boleh berpolemik kalau gak ada nas dari Nabi tapi kalau ada nas dari Nabi maka tunduk mulanya ketika ini apa, Imam Syafi'i idza shahhal hadis fadrib qawli dunal haid jika ada hadis sahih maka pendapat saya buang benturkan dengan tembok maksudnya jangan pernah anda membenturkan pendapat saya dengan hadis sahih asal itu hadis sahih tinggalkan pendapat saya tentu Imam Syafi'i hati-hati untuk berpendapat karena takut berhadapan dengan hadis apa dengan hadis apa sahih karena kalau sama-sama ulama itu pasti alasannya itu sama-sama masuk akal seperti tadi bocah kok kuliah di Australia daerah wong kafir pun akatut kafir piye tapi kalau dibalik kapan di sana ada orang muslim kalau kita melarang orang muslim ke sana ayo podo-podo ekstrem kan? Coba sekarang ada Islam di Australia di Amerika baru kayak mahasiswa baru kayak orang merantau ya ndak nggih mboten kowe seneng gumine apa ora digo sujud seneng mboten ndak kan kalau enggak seneng ya sudah biar ada yang di sana ya sudah seperti itu debatnya ulama seperti itu ya pasti seperti itu karena sama-sama mungkin ya sama-sama sama-sama mungkin ya podo-podo masuk akal panjang podo pinter deh. Itu banyak ulama yang kalau tawaf itu kalau itikaf di Masjid Haram itu di belakang itikaf mbok ngarep ana sing mbok guru sing cita Abdul para Ka'bah mergo nggon mustajab sing ulama sing mbok guru masalah aku iku isin awakku sing akeh dosane iku barakah nah kowe ra duwe isin yo tenang ae dadi ana wali mergo nak salat ora tau ning jero masjid dia diangkat wali itu karena salat enggak pernah di dalam masjid tapi aja ditiru ketika ditanya lima dalatat khulus masjid ini astahi mi rabbi ayyatalat tahal masjid tidak ya aku iku isin bebengeran nak tempat sing suci iku kena dosa dene kowe enggak blek yo tenang ae piye ge cuma akal. Mula aku itikaf ning arep lawan ning berita, ning arep yo anut wali ning guri yo anut wali wong kadung pinter to Gus. Kadung pinter pas ning arep yo de alasan ning guri. Iya. Lah aku ora perlu alasan yo wong. Pengen malah wong bodho mergo ora ana alasan pengenan maklumi swarga ngono ae. Itu banyak itu. Sinten Muhammad bin Munkadir muridnya Jabir, Jabir itu sahabat, Jabir bin Abdillah itu sahabat. Ben sampean sering biasa fikih. Karena kula mun kadung dikenal riyen sederenge kula nekuni tafsir itu dikenal Al-Faqih, mang saya spesial ngaji fikih dulu. Sampai sekarang pun sama si ngajar Mahali. Itu Jabir bin Abdillah, Jabir itu punya murid alim namanya Muhammad bin Munkadir itu yang sering dikutip ya Anatu Talibin. Itu kalau ada orang fasik misalnya mati mergo nopo jenis cara zaman akhir ini mati pakai nopo? Oplosan Mustofar ini mati nopo? Itu dia pasti datang. Sebagian ulama berpandangan sebaiknya orang yang mati dengan cara fasik itu jangan disolati. Mari dasi gede. Karena kalau disolati nanti dikira wong alim itu ternyata sama saja sing soleh disolati yang fasik. Biar ada efek jeras sebaiknya orang soleh tokohnya itu gak boleh nyolati. Yang nyolati yang orang biasa. Mau gugur kewajiban nak wong Islam kudu napa? Bagaimanapun dia kan orang napa? Islam. Tapi kalau Muhammad bin Munkadir tetap menyolati, padahal dia tokoh. Ketika ditanya, kenapa Anda menyolati orang itu? Dari ini astahi min Allah. Saya itu malu dengan Allah. Karena mengira dia tidak bisa mengampuni orang yang dosanya besar. Jangan-jangan ampunan Allah yang luas itu dibanding salahnya dia itu tidak ada apa-apanya. Kalau saya tidak menyolati, seakan-akan mengatakan ampunannya Allah tidak cukup untuk mengampuni dia. Jadi aku menyolati dia, ini urusannya aku isin, biar mengeran. Ya sudah, hanya dia menyolati. Saya ini cara fikih. Sampai yang sering dengar fikih kan gini. Misalnya ada orang maling pertama kan diketok tangan kanan. Kalau maling lagi kaki kiri, gitu. Maling lagi tangan kiri. Maling lagi kaki kanan kan diketok apa? Selang-seling. Nah itu debat. Jadi lucu debatnya Abu Bakar bin Siddiq Ali. Kalau menurut Anda diketok dari mana? Yang masyhur kan dari pergelangan. Dari Siddiq Ali orang. Di sini aja diketok sebagian, tapi ojo kabeh. Sidin Ali ya lucu wong, menjen lucu termasyhur. Orang alim yang punya jiwa du'aba itu Sidin Ali sehingga ketika jadi kandidat khalifah, komentarnya Sidin Umar dia itu alim-alimnya sahabat, tapi fihi du'aba. Mari ngomong ras serius. Tapi nak masuk akal ya alasannya. Ketika digugat terus di alasan masuk akal. Lah iya, nak pertama diketok tangane kanan sak nopo pergelangan, terus engko entek diketok kabeh. Mulai muni istahi, kalau nggak apal takfir. Ini astahi minallah. Ayat ar-rajul la yastanji. Aku iku sok ben isin piye pengira. Ngembarno wong ra iso istinja. Terus dia nak salat iku piye? Sing nyawi iku sapa? Itu wong nak wali tenan seperti itu. Wong wajib salat. Carane saya salat kudu cawi istinja. Lah nek ketok kabeh pe istinja. Berubah. Dulu kayak permanen menjadi keputusan bareng saya dinali guys statement. Uang wajib istinja. Nah besok ada nak buat ketok ikan terus. Mau sisa mau cuci loro tapi orang berkenaan gue cabut. Malah nih uang alim terus. Uang alim terakhir tak terus. Jadi mau saya tidak lagi alim tenan. Jadi tapi yang kuyan deh. Karena ini cara kuyan gede. Cara Mustafa bantahan baik gue loh. Ketok ikan be. Sowan uang pegangnya maling. Yo nggak cabut ibu ya. Kamu kata kira-kira ini gue nego cara kuyan dulu. Yes ketok ikan be. Tahu nih yo nggak cabut. Lah ilmu itu seperti itu. Ulon itu termasuk anak muda yang paling banyak ikhtilafatus sahabat. Di debatis sahabat itu kalau di sejarah mulai Abu Bakar, Umar. Karena kelihatan kualitas perdebatan itu. Meskipun kita tetap yakin Abu Bakar alim, Umar alim, tapi cara pandang itu ya sama-sama mutu. Karena itu tadi dari orang-orang pilihan. Orang kaya kue ngaji rayu sokotok era karu. Ilmu kondi. Jadi kira tahu ngaji. Ngaji takrib ya geger mereka. Bodoh-bodoh masuk akal. Kue iso ngebarno wong tanpa iso istinja. Padahal istinja kebutuhan iso. Akhirnya si Dina tetap berpendapat. Wah kayak ketua itu jenisnya loro tata lulus. Pokoknya barno sebagian. Dan juga apa? Istimewa. Masuk akal. Ya macam-macam pendapat. Makanya dulu ulama-ulama nak guyon kejelokan. Ya masuk akal. Ya kejelokan ya lucu-lucu di sini. Karena mereka bacanya banyak. Itu tadi. Banyak sahabat ketika Mekah dimenangkan itu usul Sayyidina Umar termasuk yang usul Abu Darda disurati terus sinten sing terkenal Salman Al Farisi disurati sekarang Mekah sudah kita kuasai Bu Yao kamu ke Mekah Anda bisa itikaf bisa sholat dan sholat di Mekah seperti 1000 sholat di luar tapi jari Abu Darda nyurati Sayyidina Umar kowe iku kok aneh paling aku nang Mekah mau iso itikaf iso tawaf tapi kalau di luar Mekah menyebarkan Islam akhirnya Abu Darda hijrah ke Palestina Salman Al Farisi ya ke Israel sana ke Palestina akhirnya nyebar Islam dugi Cina sebagian sahabat malah dugi putih Cina karena menganggap mereka enggak rela kalau ada bumi Allah yang ora disebari sujud. Tapi orang sahabat yang melihat Mekah pun harus hidup. Ya sudah, akhirnya orang yang berpendapat Mekah hidup ke Mekah. Orang yang berpendapat harus menyebarkan Islam. Mulanya kayak kue rana kaji itu sebenar. Selain rakelar, biar bumi Jawa ada yang sujud. Mulanya pulau orang-orang Mekah cukup nih Indonesia. Ya bener lah menolaknya wali, paham ya? Sementing gak takut pengenan di alasan. Mau sekolah kaji. Alasan pertama jelas Gusti. Gak mampu nih maksudnya. Alasan kedua, sing nyujudi Mekah pun anak kampung kulon ku jarang. Pun iki mawon kula rumat. Nah itu bagus. Kaya Abi Darda kene Mekah tadi malah pindah tuh ini. Teng Palestina. Yo macam-macam soal. Yo padha-padha masuk akal. Nggih mulane kula suwun nggih wau nggih. Ya macam-macam lah kalau suwon kados Fir'aun dunyane haram nyatane ngelahirno bojo sing saliha anak sing saliha mergo ketika tiyang saleh saliha iku dunya sing dipangan menjadi halal mergo orientasine tetep ilallah wa ilallah wa fillah tetep orientasine iku fillah padha-padha demi napa pengira tapi nak tiyang wis bejat mbok mangan barang halal lah dadine ya haram mergo orientasine niku iqrab mengko saking napa enggak usah pun geleng-geleng itu di yes pokoknya ngotot nih walamma balagha asyiddahu tumri waqalatim waqalatum ra'ati fir'auna qurratu li fa surat disebut ini wa asbaha fu'atu ummi Musa wa asbahalan dadi fu'atu ummi Musa apa atine Nabi Musa lama amilat atine ibuke Nabi Musa lama amilat alimat sangsane ngerti sapa ummi Musa bil tikoti kelawan ketemune Musa maksudnya ditemu Fir'aun farigon iku sing kosong maksudnya kosong iling-ilingan mimar sing perkara siwa kang salah nek Musa dadi ditenggelamno iku ben raket sekel Fir'aun malah sing nemu Fir'aun Fir'aun iku niat mateni bayi Bani Israel malah sing lakone di rumah nah iya sing ora calon pengrusak dipateni sing jancuk ben rusak Fir'aun malah di rumah nah iya mulai wong kadang ngono iku sing bojo maslahat dipekat sing dadi bencana malah dikawin aja nasib elek mergawe sing mestine barokah ditinggalno sing spekulasi mari bangkrut dilakoni ya pancen bakat marat ngono iku ora kena di ya setara aku nih sebakat berarti bakat tuh ya sebakat pelarut sekarang terus nongol lagi sebakat ini sebenarnya kelakuan mukhafafatun minasaki lawas muat isimnya ini madu pun tin buang ainda terkese saat temenai ummi Musa aku kata main main sopok ummi Musa lah tuh iku yakti nengetok no sopok ummi Musa bihi kelawan Musa. Ibi anakku tergesa kelan saat temui Musa. Ibu ibnu ba, ibu anak edek ni. Jadi mahu edek ni aku ni anakku lo. Lawala arabat nak umpo orang kunci insun ala kolbia. Engatase atine nak atine sini tu bumi Musa. Bisopri kelan sabar. Esakan aku tergesa nanang lo insun hu eng nak hu eng fuada hu eng kolbia. Gue hu eng kolbia. Hu eng ni lo ala kolbia ni. Atine tak tenang lo. Litaku nasukoyo ono sopo bumi Musa. Iku minal mukminina setengah sangsi ngomong mukmin ilmu sotikin nanti kese wong sing bener kabeh diwakti lahi kelan jadinya Allah wajah ku laulah tijabi laulah iku dalan ujuk nari ngatasi jawab apa maha perkara koblau kan sedurungi laulah koblau kan sedurungi laulah. Niki-niki kula pun janji ya kula niku kan gek seloso bulan yang lalu niku khatam hikam terus kula mulang hikam teng mriki Selasa pagi niku mumpun sekitar 2 tahun kaya walhasil diparingi Allah niku khatam terus kula kepengin napa ngatami dunia itu saniki mergi coro ulama tambah apa kata tambah apa saya jadi rasa sampai di perasaan orang melok ngaji ke melok khatam manusia ngaji ibu paham bora yur arro segera ngaji soalnya arro sepada arro ya sementing ditonton apa pengeran yang terlalu terus kalau gak ada azam semoga itu mau terlalu ini nanti mau yur rasa tenanan tenanan ya apa ora ya apa pengeran mesti apa besok. Jadi tenanan itu ikhlasnya, nanti mau rasa tenanan, sing tenanan apa? Jadi cara hikam itu termasuk ngeten. Hikam itu yang ngarang hikam itu jenis Ibnu Athaillah As-Sakandari, ini muridnya Abdul Abbas Al-Mursi. Abdul Abbas Al-Mursi ini muridnya Abdul Hasan apa? Asyadi ini. Kulon itu sinau hikam mulai rin, mumpun bertahun-tahun sampai sekarang. Tiap hari di dalam sering mau hikam. Jadi hikam termasuk madzhab pengertian. Ya, tapi ojo nut kados tiyang sing ra tau mlebu masjid yo ojo nut iku wali. Nah, kowe gawe-gawe. Nah, kowe nglakoni ngono ben dadi wali wae ra mutu niku mboten alami. Hikam itu kalau berdoa itu sekali. Kula nu nate umroh 2009 terus haji 2013. Terus kemarin kula umroh malih tahun kemarin baru ruah kemarin. Niku kadang-kadang berkali-kali kalau itikaf teng multazam tapi ora tau sido donga sampai saat ini. Mergo donga kok pisan tok anggrape dungane kepengiran iki eling kok tak eling. Mergo hikam termasuk ngingatkan gitu, kamu kalau doa itu jangan ulang. Karena yunab baru itu man ya juzu alil ihfal yang boleh diingatkan hanya orang yang mungkin lupa. Allah ora bakal lali kok eling. Jadi kula anggere ngarepe multazam pe donga. Donga aku wingi ya pengiran iki eling. Wis kasih to donga. Gua grape dungane tapi ndak gawe-gawe lho saya asli maksudnya asli. Grape dungane. Kan cilik kok yo sampai kula nu teng rodoh niku akhire mau maca selawat maca Quran anger donga seling to Gusti yo ngono terus. Dadi yo sanyen unik wong wali ku unik aja gawe-gawe lho tapi aja ngono kula cuma tanjen hikam ada ping ngoten wa inna ma yunaba unte din elingno sapa man wong ya jisu kang wa oleh ali ngatasi man apa ali falali sing oleh mbok elingno dat sing kemungkinan wong ora tau lali kok amen mbok eling wingi mbok omongi saiki mbok omong lho cara kowe diutak ditage terus ijo eling sing dadi hikam ada ping unik. Ya tapi udah ini wali ya tetap nopo. Wali, wali itu keliru tetap. Nah, tapi nak rawali itu bener ya tetap rawali mas Rabangan. Tapi waktu gawe-gawe deh syaratnya nopo. Syaratnya aja nopo. Gawe-gawe. Di pulau sering di protes bilang. Kus, rata orang jadi ngantuk. Jadi sopo orang dulu ini situ. Orang dulu mana? Jeleng. Kadang kula yang ngerasa dosa tapi piye kadang tengah tinggal terus ya sakit ya raro pokoknya aku ngerti dungo ya dungo ben ora ya ora pas dungo ya anut wali pas ora ya anut wali kadang bener jadi pas dungo ya bener pas ora ya. Tapi itu memang sebagian madzhab beliau. Jadi ini nanti saya bacakan hikam dua kata mutiara terus dungo semuanya dungo sampai dungo semuanya dungo ya kita gak ada sanat. madhab yang diakui termasuk Tariqah Mutabaroh selain Naqsyabandiyah Qadiriyah apa Syadziliyah. Lah Syadziliyah itu ya hikam ini wong nek mergo hikam sing aran Abdul Abbas Al-Mursi murid Abdul Hasan apa Syadzili. Sehingga orang tahu madhab Syadziliyah ya lewat kitab napa. Makanya kitab-kitab apa saja generasi setelah beliau itu gak bisa lepas dari kitab napa hikam. Sampai diarani hikam atau iya madhab itu napa atau iya ke atau iya itu mana nih singarangu nama ibnu atau ilah disebut hikam atau iya. Itu beliau sebetulnya ya ada orang alim yang butuh mikir jelimet ya buat nyawang waras teman. Misalnya orang waras begini mantan mau waras itu beda berah waras penting. Misalnya gini, saya ngambil uangnya Mustafa tanpa pamit boleh tidak? Tidak boleh. Terus beliau membuat makalah gini, kalau aja akal. Mana aka antat da'iya mimmalil makhlukin. Allah itu mencegah kamu, melarang kamu mengklaim barang yang tidak milik kamu. Padahal sama-sama miliknya makhluk. Misalnya Mustafa punya mobil, saya aku milik saya boleh enggak? Boleh enggak sama siapa saja? Enggak boleh. Mustafa punya rumah, saya aku milik saya boleh enggak? Enggak boleh. Kalau mengaku miliknya orang sama-sama makhluk saja enggak boleh, apalagi kamu ngaku-ngaku hal yang milik Allah. Misalnya sifat menentukan nasib itu milik siapa? Allah. Menentukan su'ul khotimah atau husnul khotimah itu milik siapa? Kamu enggak boleh. Misalnya gedeng orang, oh wong ngono iku mesti su'ul khotimah. Lho sing nentukan itu milik Allah. Wong ngaku barangnya wong ora oleh apa meneh ngaku sing hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebetulnya nak ngendikan ya normal saja. Artinya ijtihad itu kan normal. Tidak perlu orang pinter banget. Tapi sing roh itu wong arah seneng ngerti. Setelah dijelaskan kan masuk. Masuk akal. Kayak tadi. Duh kok terus. Koyok sing mbok omongi wingi selali. Urung lali kok sebeling nomene. Kan masuk akal. Tapi kok jangan nut aku. Mergo ora asli, wis ora asli wong anut anut kan mboten niku. Jadi ini kalau waktu kali mabung ya, ini kenangan pulau dan jadi di kenangan pulau nopo makalah sanggeng nopo hikam ya. Di pulau waktu Arab ya mabung nopo nopo. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nak waktu malah bingung biasa apa alam. Jadi piyambak ngendikan mana aka antata ya male salaka mimmal makhlukin afa yufi hulaka antata ya waswahu wa rabbul alamin. Di Allah ngarang jenengan mengaku barang yang miliknya orang lain apalagi ngaku-ngaku hak sing milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita ndak boleh misalnya maksud noti yang wong iku mesti celoko nyelakano orang itu hak sinten? Allah. Hak Allah. Oke ora usah GR sampean mesti bener sawai iki bener sampean salah. Kamu juga gak usah merasa salah, soalnya saya kira soleh, soalnya ya sudah, itu hak ya Allah, sudah enggak. Ngendikani beliau ini, Ilahi kulama akhrosoni lu'mi antokoni karomuka. Gusti ketika saya didiamkan oleh kesalahan-kesalahan saya, antokoni karomuka, maka saya digerakkan oleh sifat lumane jeneng. Itu perasaannya hikam, misalnya sampean ngerosok disamu ake, terus rawani dungo, ngerosok salahmu ake, terus ngerosok rahli suargo. Ini ku jari hikam, gusti kulo nak iling salah kulo, kok tak pantas nubi suargo. Tapi nak iling lumane jenengan, dia pantas malun. Itu gendut lah, gusung-gusung ngomong itu gendut. Tidak iling disamu sampean ake kan gak pantas nubi suargo. Saya nak iling jembari rahmati Allah, dia pantas malun. Ilahi kulama akhrasoni lu'mi antokoni karomuka. Waktu lama ayasat ni ausofi atmaat ni minnatuka. Ketika saya putus asa karena sifat-sifat saya yang buruk, maka saya akan digerakkan lagi punya harapan karena saking melimpahnya nikmati jeneng jenengan toko paringe jenengan. Terus beliau secara sarah dicontohkan. Saat Umar masih kafir itu pernah gak minta jadi muslim kan enggak? Tapi ketika Allah mengendaki dia jadi muslim, maka jadilah Umar seorang yang muslim. Jadi orang tanpa keinginan pun kalau Allah mengendaki baik ditarik yang menjadi baik. Artinya kamu jangan percaya wong aku apa ya dadi wong apik piye wong aku ngene ngene ngene wong sing ora tau niat apik kowe iso diapikno pangeran kados sinten Sayyidina Sunan Kalijogo ketika garong ning gone Sunan Bonang niate ya untuk emas niate welek tapi ketika wong ngersakno dadi apik ada takdir yang memandu dia jadi abid, bahkan jadi wali. Itu fakul lama ayasatni ausofi, ketika saya diputus asakan oleh sifat-sifat saya yang buruk, maka saya akan diharapkan lagi, diberi tomah, diberi harapan oleh banyak peparingnya nopo jenengan. Jadi intinya kula suwun, khasnya madhab sadili itu melihat sisi positif. Jadi misalnya dengan sholat, ini rumah rotenan, misalnya dengan sholat, potensi gak diterima itu tinggi, mungkin kita ada ikhlas, mungkin kita ada tumak ninah, mungkin kita banyak melakukan kesalahan, mungkin eling macam-macam. Itu potensi yang menjadikan kita sholatnya tidak diterima Allah. Tapi cara madhab sadilah berpikir gitu itu tidak boleh. Kamu harus ingat bahwa sujud ini luar biasa. Banyak orang yang tidak diberi anugerah sujud. Orang bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun hidup kafir tidak pernah sujud. Kamu sekarang ditegir mau sujud. Jadi mestinya kena sholat, bersholat subuh. Matur nuwun Gusti tadi saya sujud sama jenengan. Matur nuwun Gusti tadi saya rukuk sama jenengan. Kalau saya mikir buat ditambah-tambah, itu ilang terus. Nanti setelah juga sudah begitu eleng terus, tadi ditegir sujud, ditegir ruko, ditegir sholat. Sehingga madhab sadiliyah itu sampai mengatakan begini, orang yang beribadah meskipun sedikit dan yakin bahwa itu peparingi Allah, minnah dari Allah, itu lebih baik ketimbang ibadah banyak plus merasa kurang. Jadi misalnya Mustafa sholat pas sholat duhur kamar, nah, mungkin duhurku salah terus badia, berbadia kan sholat meneng. Singkulah sholat duhur tak rausah, saking syukur kulo, itu duhur kulo makom. Yang nanti lagi duhur kulo, karena ini menurut saya kelakuan ini saya. Karena ketika diberi pangeran ramarem, kurangnya, tapi kurangnya niat elek. Kayak pangeran polisi, ngurang pangeran narompo kurang ini kurang, pangeran orang diwatak noten. Gak terlalu prosedur berbuang sujud niatnya apa yo apa ya malah nih kalau nanti debat jenengan kulauan sudah banyak cerita sampai nak sujud itu untuk menjadi sah itu kan baduk tangan loro dengkul loro jelamaan loro sehingga harus sujud pada tujuh anggota. Jadi menurut madhab yang aso kalau sujud itu harus tujuh anggota. Tapi ada ulama yang mengatakan cukup baduk tok ambek sikil. Angger wis ngene jenenge sujud. Alasane ulama iki masuk akal. Saiki nek diwalik ana Zaid yang muslim. Baduke ditemplekno bumi niat sujud ning berhala. Hukume kafir ta ora? Kafir. Enggak jawab ya, kafir kan? Kafir. Iku syarat anggota pitu apa asal baduke nemplek? Mulane jare ulama sing kausani. Lah iya go murtad ora usah syarat, go bener. Syarat. Lah yo sing digo murtad ora usah syarat kok sing sujud go pangeran. Besar. Nah ngono ora usah syarat anggere ngono ya jenenge sujud. Buktine wis sang dadi nomor murtad. Ya yo ulama-ulama yo macam-macam. Mane kok jane taku, aku yang mulai sakit. Artine sampean ra kudu madzhabku. Maksudnya mergo kula lah ya sadar sebagian madzhab saya itu masalah bagi Anda. Tapi saya ikut Anda lebih masalah kan. Apa kok ora roh ngono? Maksudnya kan gak jelas. Acuannya hukum ndak? Ndak jelas. Ya karena tadi kamu sekolah di Australia di Amerika, wong kok kancanan wong kafir. Tapi barokahnya anak-anak yang sekolah di sana, yang kerja di sana, sebenarnya di Amerika ada masjid, di Australia itu barokahnya mahasiswa, pekerja, orang kedunyan macam. Sekarang orang kedunyan di Taiwan, di Korea bikin komunitas masjid. Ya akhirnya di bumi Allah di sana ada yang sujud. Ya itu nyata. Meskipun teori Anda juga nyata, sebagian mungkin katot widuan, kono katot macam-macam. Sama-samanya, ya sudah kita. Ya kita berpendapat ya seperti itu. Wa alam ya semua. Ya mungkin naik HP, mungkin naik orang. Wa alam semua itu mau semua yo HP. Tapi kan kita tidak satu arah karena ngendikan. Ya seperti kejelekannya Allah dengan Nabi Ibrahim itu kan kelihatan. Malaikat Israel menyebut Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim gak terima, gak iso il Israel. Aku yang kekasih pengir, mosok dipateni. Hal ro'aital khalil yumitu khalilah. Ono kekasih mateni, kekasih. Mesti keliru perintahmu il Israel. Semuanya ngono Nabi Ibrahim, kowe tetep pateni. Cara Israel itu menarik. Akhirnya balik tentang pangeran Gusti Amar Tanila Abdin la yuridul mauta wa yaqulu hal ra'aital khalil yumitu khalilah. ya Allah engkau memerintahkan saya pada hamba yang enggak ingin mati. Dia bilang, masa ada kekasih membunuh kekasihnya. Cara Israel masuk akal, Yusuf mikir juga Israel, cara dia masuk akal. Jawabnya Allah ini. Kullahu jadi katakan pada Ibrahim hal ra'aital khalil yaqrahu ayyal khalila. Ibrahim kandhani ana tak kekasih tapi ra siap ketemu sing dikasih. Artinya kalau udah berani mati berarti ra siap ketemu kekasih. Jadi bilang ke Ibrahim, apakah ada kekasih yang enggak siap ketemu kekasihnya? Dia malek Israel marani Ibrahim. Kata Allah, enggak ada kekasih yang benci ketemu kekasihnya. Oh, ya mati saya kira. Itu logika yang terbangun. Makanya dengan perbandingan logika itu akan kelihatan. Pertama kayak-kayak logika Ibrahim itu masuk. Masuk. Tapi ketika Allah ngendikan, oh, no, tak kekasih, rasiap ketemu kasih. Nah, kitab mahal itu kitab yang menjelaskan sekian teori fikih yang tidak mansus, ya, saya ulang lagi, yang tidak ada nasnya. Kemudian diulang-ulang oleh cara berpikir tadi. Nah, akhirnya jadi kitab khilafah, kitab ikhtilafat dalam Syafi'i yang paling dianut ulama seluruh dunia. Jika terus Habib Zain Samangke, semua ulama itu rujukannya kitab Noah Mahalli. Ya karena tadi yang enggak ada nas, saya ulang lagi, yang enggak ada apa? Nas, itu ada sekian pilihan kau. Ya sama-sama masuk akal. Meskipun dalam tradisi tertentu kita tidak mungkin mempraktekkan. Ke wanita kok jenazah berhuri. Nah, aku minta kau bala wa minna aminikum tak kau bala. Ya karim, pasti dia kau kiai sabdeng. Jenazah gitu Allah. Tapi saya sekarang mulai curiga dengan di Arab Saudi karena tetap ada sholat gaib tapi mayatnya sudah enggak di depannya sudah. Sekolah menangi rian buku-buku mayat itu di. Tapi itu mungkin karena teknis ini karena yang mati terlalu banyak dan sering musim bajidok wirae keselam bekok.